Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan tentang perkara-perkara yang menjadi sifat, perangai dan karakter kaum jahiliyah, kaum yang barakallahu fikum disifati dengan kebodohan. Karena memang mayoritas dari perilaku kaum tersebut barakallahu fikum adalah perilaku yang bodoh. Walaupun kita tidak menafikan pada mereka ada hal-hal yang masih bagus atau baik, yang merupakan peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam barakallahu fikum. Nah, tapi kebanyakan barakallahu fikum perangai-perangai yang ada pada mereka adalah perangai-perangai yang buruk barakallahu fikum, dan itu kita pelajari sekali lagi untuk kita ambil ibrah, pelajaran darinya, agar kita mengilmui, mengetahui kalau itu adalah perilaku yang salah, perilaku yang jelek, ya tidak baik, sehingga kita tidak mengikuti dan mengerjakan perilaku mereka. Alhamdulillah kita telah membaca beberapa poin barakallahu fikum. Terakhir poin yang ke-16 dan 17 ya. Apa yang ke-16 Abu Faruq? Nah, ya, di antara perilaku orang-orang jahiliyah adalah mereka mengganti kitab sucinya. Kitab suci Allah turunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Masuk dalam kategori kaum jahiliyah adalah ahli kitab. Nah, mereka enggan untuk mempelajari, mengkaji dan mendalami, mengamalkan isi dari kitab suci agama mereka. Tapi ternyata mereka lebih semangat untuk mempelajari sihir. Nah, barakallahu. Iya. Tayyib. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Kata Allah. Setelah mereka membuang kitab suci tadi, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan pada saat masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana ceritanya itu? Kok bisa kitab sihir itu dibacakan pada masa pemerintahan beliau? Pak Abdul Somad, kemarin hadir. Iya, gimana ceritanya, Pak? Mungkin mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman mempunyai kitab yang mereka anggap kitab yang keramat, yang tidak. Itu yang nulis Nabi Sulaiman. Ya? Yang nulis Nabi Sulaiman. Bukan. Siapa yang nulis berarti? kurang lengkap info yang didapat. Pak Rudi, bagaimana ceritanya itu? Kemarin kita sudah sebutkan asar dari Ibnu Abbas menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Kok bisa dikatakan kitab-kitab sihir itu dibacakan pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman? Ada kitab yang memang khusus beliau rahasiakan, yang ditaruh di bawah masjid beliau. Itu beliau yang nulis? Ya, itu yang dicatat. Itu yang lupa dicatat. Itu yang lupa dicatat. Kemarin yang hadir siapa lagi? Mas, siapa? Antum? Iya, Mas Hendri. Ya, jadi ceritanya itu kan zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu setan-setan memang biasa mencuri berita langit. Nah, di antara info-info yang mereka dapatkan itu barakallahu fikum, ya ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ya. Barakallahu fikum. Itu sudah dicampur dengan kedustaan oleh mereka. Kemudian disampaikanlah kepada para dukun-dukun barakallahu fikum. Kemudian itu ditulis oleh para dukun-dukun tadi, dikumpulkan menjadi buku, dan itu isinya adalah ilmu sihir. Nah, ya, sihir yang sangat kuno barakallahu fikum. Kemudian disembunyikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman, rahasia di mana kitab itu disembunyikan. Diambil barakallahu fikum oleh Nabi Sulaiman, kemudian disembunyikan oleh beliau di bawah kursi atau singgasananya barakallahu fikum. Nah, iya. Tidak ada yang berani untuk mengotak-ngatik. Ya. Jangankan kursi, ya kan? Yang mau dibongkar, beliau berdiri saja pegang tongkat enggak ada yang berani. Sampai beliau mati enggak ketahuan. Nah, apalagi membongkar kursinya barakallahu fikum. Takut semua. Sampai ketika Nabi Sulaiman meninggal, barulah syaitan-syaitan tadi memberikan bisikan-bisikan kepada manusia-manusia yang juga berjiwa syaitan. Ya, memberitahu. Dan ternyata info yang dibisikkan ya juga bohong, hoax. Nah, barakallahu fikum. Apa itu? Nabi Sulaiman itu sakti karena kitab sihir itu. Iya. Nabi Sulaiman itu bisa perkasa, sakti tak terkalahkan karena kitab sihir. Dan itu dia simpen di bawah singgasananya. Ya, diambil barakallahu fikum, ya. Kemudian apa? Di barakallahu fikum dipelajari, na'am, dan disebarkan, ya. Sampai barakallahu fikum, ya, tersebarlah di seluruh dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, orang-orang ahli kitab itu ternyata mereka meninggalkan barakallahu fikum mempelajari, mengkaji Al-Quran, Sunnah. Mereka lebih tertarik dengan barakallahu fikum kitab sih, kitab sih. Nah, itu perilaku barakallahu fikum orang-orang jahiliyah pada masa terdahulu. Dan ternyata perangai ini barakallahu fikum juga menular, ya, diikuti oleh sebagian umat Nabi Muhammad. Dia malas belajar Quran hadis, lebih senang belajar ilmu sakti-sakti. Nah, ya. Nah, ilmu rawa rontek, apalagi itu. Hah? Ilmu patigni barakallahu fikum, ya. Naam. Tayyib. Ilmu-ilmu kesaktian barakallahu fikum. Nah, intinya tadi amalan-amalan, mantra-mantra, raja-raja yang dibaca barakallahu fikum untuk mendapatkan kesaktian. Nah, tapi giliran diajak ke majelis ta'lim sunnah barakallahu fikum, wah dia panas. Nah, saya kalau ikut majelis sampean itu kepala saya panas mau meledak, iya, nggak nyaman barakallahu fikum. Nah, berarti meniru perangainya barakallahu fikum ahli kitab. Nah, baik. Allah musta'an wa alaihikran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-17 apa kemarin? Siapa lagi yang ikut? Mas Bintang ikut kemarin? Bu Haidar? Nah, mereka menisbahkan, menyandarkan kebatilan yang mereka lakukan itu kepada para nabi. Artinya perilaku-perilaku mereka yang buruk tadi, mereka mengklaim itu adalah ajaran nabi. Ya, atau itulah yang dilakukan oleh para nabi barakallahu fikum. Nah, seperti yang ayat yang kita baca tadi, ya. Barakallahu fikum. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Sulaimanlah yang mengajarkan sihir. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman itu tidak pernah kufur. Tidak pernah melakukan pengajaran terhadap ilmu sihir yang dihukumiku kufur. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga mereka mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah bantah ya klaim tersebut dengan mengatakan makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Nabi Ibrahim itu bukan agamanya Yahudi, bukan juga agamanya Nasrani, ya. Tetapi beliau adalah seorang Muslim. Agamanya Islam yang hanif, walakin kana hanifan muslimah, kata Allah. Nabi Ibrahim itu lurus orangnya, ya, enggak suka neko-neko, enggak suka macam-macam barakallahu fikum. Dan beliau adalah seorang Muslim barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatu ats-tsaminata asyrata. Masalah yang ke-17. Tanaqudhuhum fil intisabi yantasibuna ila Ibrahima ma'a idharihim tarki ittiba'i. Yang ke-17 kata beliau, terjadinya barakallahu fikum sesuatu yang kontradiksi, bertolak belakang ketika mereka mengklaim, ya, menyandarkan diri mereka sebagai barakallahu fikum umatnya Nabi Ibrahim atau pengikutnya Nabi Ibrahim. Nah, padahal kata beliau, ya, mereka menampakkan tindakan dan perilaku yang menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ngakunya itu mereka pengikut Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim, tapi ternyata prakteknya justru banyak menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Seperti barakallahu fiikum orang-orang Yahudi, sebagaimana mereka mengklaim dirinya adalah pengikut Nabi Ibrahim. Tapi ternyata orang-orang Yahudi ini mengingkari barakallahu fikum peribadahan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, dan mereka juga tidak mau melakukan ibadah barakallahu fikum haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97, Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkata mubarakaw wa hudal lil 'alamin. Allah mengatakan sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh manusia untuk peribadahan, jadi rumah ibadah pertama kali yang dibangun dalam histori sejarah kehidupan manusia adalah barakallahu fikum Ka'bah. Ya, sebelum rumah-rumah ibadah yang lainnya. Jadi ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya taib rumah ibadah yang pertama kali dibangun dalam sejarah barakallahu fikum peradaban manusia, dengan keterangan ayat ini menunjukkan bahwasanya itu adalah Ka'bah. Nah, yang membangun Ka'bah itu barakallahu fikum pertama kali adalah Nabi Adam. Ya, melalui beberapa proses. Nah, beberapa kali barakallahu fikum penambahan ya, renovasi, perbaikan barakallahu fikum. Nah. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Baik. Mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah itu akan membawa berkah sampai saat ini. Ya. Membawa berkah. Berkah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan berkah barakallahu fikum bagi barakallahu fikum penduduk dunia. Dan akan memberikan petunjuk bagi alam semesta. Ya. Sekian banyak barakallahu fikum manusia yang mendapatkan hidayah. Ya, terinspirasi. Baik. Dengan barakallahu fikum Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Jadi Ka'bah ini sebagai pusat hidayah, sebagai pusat inspirasi dari manusia, dari alam semesta. Barakallahu. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Dan di sekitarnya juga ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas, yaitu maqam Ibrahim. Barakallahu. Nah, apa maqam Ibrahim itu? Maqam itu tempat pijakan. Nah, yeah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau barakallahu fikum merenovasi atau membangun kembali Ka'bah. Waman dakhalahu kana amina. Orang yang memasuki tempat tersebut maka dia akan mendapatkan keamanan. Nah, akan terjamin keamanannya baik secara fisik ataupun barakallahu fikum secara rohani. Nah, memberikan rasa tenteram. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah haji itu berhak ditunaikan. Nah, jadi ayat ini barakallahu fikum memberikan keterangan kepada kita dan juga sindiran bagi manusia-manusia yang berhajinya itu bukan lillahi ta'ala. Ya. Hajinya itu barakallahu fikum untuk mencari gelar ha saja di depan namanya itu haji. Gitu ya. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum mengikuti tren ya di tempatnya barakallahu fikum. Nah, disindir oleh Allah melalui ayat ini. Ya. Haji yang kita lakukan itu harusnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barakallahu. Apalagi kalau orang-orang yang mau nyalek gitu ya. Apalagi daerah pilihnya itu orang-orang muslim, kalau enggak ada ha di depannya itu kurang marem. Nah, sehingga mau tidak mau dia memaksakan barakallahu fikum melakukan ibadah haji. Wah, tapi di sana rewelnya minta ampun. Ya, hotelnya lah, barakallahu fikum, makanannya lah, ya. Dikritik semua barakallahu fikum. Nah, baik. Allah musta'an. Itu perilaku yang tidak baik barakallahu. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Nah, jadi kewajibannya itu barakallahu fikum diqaid, dibatasi dengan ketentuan al-istita'ah, kemampuan. Kemudian setelah itu baru Allah menyindir orang-orang Yahudi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkari haji tersebut, tidak mau mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh dengan haji-haji mereka. Nah, jadi Allah memerintahkan manusia, khususnya orang Islam, berhaji untuk kebaikan mereka sendiri, ya, bukan untuk kebaikan Allah. Nah, dengan banyaknya manusia yang berhaji, sedikit pun kekuatan Allah tidak bertambah. Atau dengan sedikitnya atau berkurangnya orang yang berhaji, kekuatan Allah juga tidak berkurang. Nah, Allah itu kekuasaannya, kerajaannya dan kemampuannya tidak akan bertambah dan berkurang gara-gara penyembahnya. Nah, barakallahu. Iya. Beda dengan tuhan-tuhan yang diyakini oleh manusia selain Allah. Mereka meyakini tuhannya itu kalau penyembahnya berkurang, maka tuhannya kekuatannya melemah. Kalau penyembahnya banyak dan yakin, maka kekuatan tuhannya juga semakin kuat. Nah, itu ada keyakinan seperti itu, barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, kata beliau, wa kadzalika man yantasib ilal a'immatil arba'ah. Beliau mengatakan, beliau menyoroti, begitu juga kita melihat dari kalangan umat Islam ini, mereka yang menisbahkan diri mereka kepada imam empat mazhab. Ada yang mengatakan ana Syafi'i. Kalau saya ini Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Yang lain mengatakan ana maliki. Orang Maroko biasanya maliki madhabnya. Ana maliki. Barakallahu. Ada yang mengatakan ana hanafi. Ada yang mengatakan ana hambali. Barakallahu. Tetapi kata beliau, yajibu aywafiqahum fil i'tiqad. Maka bagi mereka-mereka yang mengklaim, mengaku sebagai pengikut imam, ya, salah satu dari imam madhab empat tadi, harusnya barakallahu fikum, na'am, sepakat dengan mereka dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dalam hal i'tiqad, barakallahu. Wa la yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim. Jangan, kata beliau, menyelisihi imam-imam yang kalian ikuti tadi kepada keyakinan selain dari keyakinan mereka. Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, kata beliau. Entah itu keyakinan Jahmiyah atau keyakinan Mu'tazilah atau keyakinan Asy'ariyah. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu akidahnya bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah. Barakallahu. Ya. Tetapi akidah mereka adalah akidah barakallahu fikum ahli sunnah wal jamaah, barakallahu. Itu nasihat beliau. Karena kita mendapati barakallahu fikum di kalangan umat ini, ya, mereka-mereka yang menisbahkan kepada imam madhab, tapi ternyata banyak dari barakallahu fikum i'tiqad, bahkan amalia ibadah yang mereka lakukan menyelisihi dari imam yang mereka jadikan junjungan atau yang mereka jadikan sebagai panutan. Barakallahu. Allahumma musta'an wa alaihi. Qala muslim rahimahullahu taala al-mas'alatu tasi'ata asyrata. Masalah yang ke-19. Qad huhum fi ba'di salihina bi fi'li ba'di al-muntasibina ilaihi. Ka qadhil yahudi fi Isa wa qadhil yahudi fi Nasara wa Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perangai berikutnya barakallahu fikum dari perangai jahiliyah adalah mereka mencela. Nah, sebagian orang-orang saleh. Dengan barakallahu fikum perbuatan sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka. Seperti kata beliau, celaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa dan celaan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Artinya barakallahu fikum, mereka salah alamat ya dalam celaan tadi. Jadi sebenarnya yang salah itu adalah pengikutnya. Tapi yang dicelah malah barakallahu fikum yang diikuti. Nah, mereka mencelah Nabi Isa barakallahu fikum karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Nabi Isa. Nah, mereka mencelah Nabi Muhammad karena barakallahu fikum kesalahan yang dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad. Ya. Nah. Ya, seperti yang terjadi pada saat ini barakallahu fikum. Banyak orang-orang barakallahu fikum kafir khususnya dari kalangan Nasrani dan Yahudi mencela Islam, menghujat Islam, memusuhi Islam karena perilaku para teroris. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Orang-orang yang dianggap memiliki Islam yang radikal. Nah, ya. Keras, barakallahu fikum. Gara-gara perilaku mereka ini akhirnya mereka membenci Nabi Muhammad. Mereka mencela agama beliau, barakallahu fikum. Nah, bahkan memusuhi, barakallahu fikum. Nah, itu perilaku ya orang-orang jahiliyah. Jadi yang salah itu pengikutnya, yang dicela, yang dihina adalah nabinya barakallahu fikum. Naam. Dan fenomena itu sampai saat ini barakallahu fikum masih ya barakallahu fikum terus nampak. Barakallahu. Allah musta'an wa alaikum. Selanjutnya kata beliau, al-mas'alatu al-ishrun, masalah yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqa atau makhariqis saharati wa amsalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaimana alaihissalam. Termasuk perilaku orang-orang jahiliyah adalah mereka meyakini barakallahu fikum, kesaktian-kesaktian para barakallahu fikum penyihir atau yang semisal dengan mereka, merupakan karomahnya orang-orang saleh. Dan menisbahkan hal itu kepada para nabi. Sebagaimana mereka menisbahkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi perilaku yang ke-20 ini adalah orang-orang jahiliyah itu menganggap ya, kesaktian-kesaktian dari para barakallahu fikum penyihir, nah, atau orang-orang yang barakallahu fikum dianggap sebagai orang yang saleh atau para kiai barakallahu fikum itu sebagai karomah. Nah, seperti yang terjadi pada para nabi, kata mereka seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pembahasan juga pernah kita bahas, ya. Jadi mereka barakallahu fikum tidak begitu paham dan mengenali untuk bisa membedakan mana yang barakallahu fikum benar-benar karomah, mana yang merupakan sihir barakallahu fikum. Nah, karena yang demikian barakallahu fikum ya cukup banyak menipu ya umat Islam. Nah, khususnya apabila orang yang mengklaim karomah tadi dikenal sebagai seorang yang saleh atau dikenal sebagai kiai besar. Nah, barakallahu. Iya. Dia bisa berjalan di atas air, terbang, ya. Kalau sholat bilangnya enggak pernah di masjid tapi langsung di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Enggak pernah nongol di masjid mana, Pak Yai? Kalau Pak Yai sholatnya di Masjidil Haram, Pak Yai sholatnya di Madinah, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Atau barakallahu fikum hal-hal yang lain, dia bisa merubah, ya, barakallahu fikum tongkat menjadi emas, naam, barakallahu fikum, sayyid, dan yang lainnya. Jadi banyak manusia yang terkesima, barakallahu fikum, dengan, ya, pertunjukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan kita telah memberikan faedah ilmu barakallahu fikum dari penjelasan para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Kitab yang bagus. Al-Furqan itu artinya pembeda yang bisa membuat kita mengenali siapa yang menjadi walinya Ar-Rahman yaitu Allah dan siapa yang menjadi walinya syaitan, ya. Dicatat itu kitabnya. Nah, nanti saya tanya besok. Al-Furqan judulnya Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Nah, atau lebih dikenal dengan kitab Al-Furqan. Barakallahu. Di situ barakallahu fikum ada beberapa kesimpulan dari uraian beliau terkait dengan perbedaan wali karomah dengan si sihir para roh. Nah, yang pertama yang sangat mendasar yang perlu diketahui barakallahu fikum, kalau apa? Karomah itu adalah muhibah, ya, anugerah dari Allah. Nah, sesuatu yang tidak bisa diusahakan, dipelajari, diulang-ulangi seenak hati. Barakallahu. Tapi dia datangnya tiba-tiba, ya, barakallahu fikum, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir, nah itu tadi. Ada pelajarannya, ya, ada ilmunya, ada bukunya, ada kitabnya. Barakallahu. Nah, kalau pengen bisa terbang, ini amalannya. Wah, baca wirid ini. Ya, barakallah. Lakukan amalan ini. Ya. Baik. Kalau kamu berhasil, kamu bisa terbang. Kalau enggak bisa terbang, berarti belum berhasil. Kan enak. Ya, barakallah. Nah, itu saja rumusnya. Kalau berhasil berarti ya pas. Kalau enggak berhasil ya coba lagi. Nah, barakallah. Kalau pengen kebal, ya ini ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sihir. Barakallahu fikum. Kalau karomah itu tidak bisa, ya, dipelajari seperti itu, barakallahu fikum. Nah, karena memang dia merupakan anugerah dari Allah, barakallahu. Terus apa lagi? Mas Eko? Perbedaan antara sihir dan karomah? Kalau karomah itu dia bisa didapatkan dengan apa? Amal soleh, ya. Taqarrub kepada Allah, semakin rajin ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Barakallahu fikum, karoma itu akan datang. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sihir, justru apa? Dia akan semakin kuat, semakin hebat dengan semakin melakukan pelanggaran terhadap syariat. Makanya coba lihat saja orang-orang yang mengklaim hebat sihirnya itu yang dikatakan sakti mandraguna. Ya kan? Enggak sholat lagi sudah. Nah, puasa ya enggak puasa lagi, dia mengklaim apa? Sudah hakikat ma'rifat. Kalau sudah hakikat ma'rifat itu tidak perlu lagi sholat, zakat, puasa dan haji. Dari situ dia akan menunjukkan kesaktian-kesaktiannya. Itu sudah menelisih kaidah. Ya. Nah, barakallahu. Kalau karomah itu didapatkan dengan semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadahnya. Barakallahu. Terus apa lagi? Bu Faruk? Sudah tadi, yaitu karomah akan semakin kuat dengan zikir, ya, qiraatul Quran, barakallahu fikum. Sedangkan sihir sebaliknya, ya, dia akan melemah ketika ada zikir, ketika dibacakan Al-Quran, barakallahu fikum. Dan yang penting juga disebutkan oleh beliau adalah orang-orang yang memiliki karomah, mereka tidak mengklaim dirinya sebagai wali. Tidak pernah ngaku, ya, sebagai wali atau orang yang sakti. Kenapa? Karena memang dia merasa tidak punya apa-apa. Iya. Kehebatan atau sesuatu yang keajaiban yang luar biasa yang terjadi pada dia, yaitu tiba-tiba. Barakallahu fikum, ya. Jadi dia enggak mengklaim, mengaku. Tapi kalau sihir itu biasanya ngaku. Nah, ya. Jadi termasuk wali atau dia termasuk barakallahu fikum orang saleh, ya, atau orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.